Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini adalah pertemuan yang kelima. Kita akan memasuki pembahasan tentang anwa'ul ibadah. Setelah sebelumnya, Syekh rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah Ar-Rabb. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rizki, dialah yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang mengatur dan menguasai seluruh alam ini. Maka sudah sepatutnya Dia sajalah yang kita sembah. Dia sajalah yang kita serahkan seluruh bentuk ibadah kita. Tidak boleh ada satupun ibadah yang kita berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tidak boleh kita memiliki satu keyakinan ada yang boleh atau pantas disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang membedakan tauhidnya kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Bahwa kaum muslimin meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Sedangkan kaum musyrikin, walaupun mereka beriman Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam ini, tetapi mereka juga meyakini boleh beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, seluruh sesembahan yang ada ini, semua yang dianggap Tuhan oleh makhluk selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan-sesembahan yang batil, adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Inilah keyakinan asasi setiap muslim, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Setelah kita pahami hal ini, maka yang tidak kalah penting berikutnya adalah memahami apa saja yang disebut atau dikategorikan sebagai ibadah. Jangan-jangan ada sebagian ibadah yang kita persembahkan kepada selain Allah tanpa kita sadari, karena kita tidak tahu perbuatan itu adalah ibadah. Jadi, untuk menetapkan sesuatu itu ibadah atau tidak, maka tidaklah dikembalikan kepada pendapat-pendapat kita atau akal fikiran kita, tetapi dikembalikan kepada dalil. Karena sebagian orang menyangka ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji saja. Padahal ibadah itu sangat luas, sehingga tidak jarang orang yang sudah melakukan sholat tetapi bersamaan dengan itu dia masih beribadah dalam bentuk yang lain kepada selain Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, namun dia juga datang di kuburan-kuburan orang yang saleh untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Karena dia tidak paham bahwa doa itu adalah ibadah, bahkan sebesar-besarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari, dan seluruh ibadahnya yang dia lakukan menjadi percuma. Seluruh amal ibadah yang dia kerjakan menjadi rusak karena hal tersebut. Baik. Maka di sini setelah Syekh menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah satu-satunya Rabb yang pantas untuk disembah. Kemudian beliau jelaskan kepada kita macam-macam ibadah. Qala rahimahullah, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah seperti Islam, iman, dan ihsan. Macam-macam ibadah, contohnya adalah Islam, iman, dan ihsan. Dan pembahasan tentang tiga tingkatan ibadah ini akan datang pada babnya insyaallah ta'ala, yaitu dalam penjelasan tentang maratibud din, tingkatan-tingkatan agama pada bab tentang ma'rifatu dinil Islam. Baik. Yang berikutnya kata Syekh, wa minhu doa. Dan di antara bentuk ibadah adalah doa, wal khauf, rasa takut, war raja, pengharapan, wat tawakkul, tawakkal, war raghbah. Demikian pula ar-raghbah, cinta, war-rahbah, dan rasa takut yang disertai dengan mengamalkan sesuatu yang bisa membuat kita aman dari apa yang kita takuti. Wal-khusyuk, demikian pula khusyuk, yaitu ketundukan seseorang. Wal khasyah, demikian pula al khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas dasar ilmu tentang Allah. Wal inabah, demikian pula al inabah, yaitu kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, dan disusul dengan amalan-amalan saleh. Wal isti'anah, demikian pula isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Wal isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah. Wal istighatha, meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan genting. Wal dhabhu, menyembeli. Wal nadru, bernadar. Wa ghairu dhalik. Dan selain itu, min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dari berbagai macam ibadah yang Allah perintahkan untuk kita amalkan, kulluha lillahi ta'ala, semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. InsyaAllah akan datang perincian makna dan dalil-dalil tentang ibadah-ibadah tersebut. Baik. Jadi seluruh ibadah-ibadah ini hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, satu saja dari seluruh bentuk ibadah ini, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Al-masajid di sini ada dua penafsiran. Yang pertama, dia adalah tempat sujud. Seluruhnya adalah milik Allah. Yang kedua adalah a'da'us sujud, anggota-anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersujud, maka semuanya adalah milik Allah. Seluruhnya adalah milik Allah. Seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah engkau berdoa kepada siapapun atau beribadah kepada siapapun bersama dengan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulia ini, yaitu surat Al-Jin ayat ke-18, menerangkan kepada kita bahwa kita, bahkan seluruh makhluk, adalah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah, tidak akan pernah lepas dari kekuasaan dan kepemilikan Allah, dan juga tidak akan pernah lepas dari kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita beribadah hanya kepadanya. Tidak boleh kita beribadah kepada selainnya, siapapun juga. Dan di dalam ayat ini mengandung satu faedah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita beribadah kepada selainnya, dikatakan di sini dalam bentuk nakirah, ahadan. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah kalian beribadah kepada seorang pun bersama dengan ibadah kalian kepada Allah. Perhatikan di sini, dikatakan dalam bentuk nakirah ahadan, dalam konteks larangan, maka dia mencakup segala sesuatunya. Dia mencakup semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Iya. Jadi tidak ada yang diperkecualikan. Apakah beribadah kepada syaitan ataukah kepada orang saleh, sama saja, tidak ada bedanya. Iya. Apakah beribadah kepada patung-patung ataukah kepada para wali, tidak ada bedanya. Allah Subhanahu wa taala melarang. Iya. Allah katakan, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Jangan kalian beribadah kepada seorang pun, siapapun itu. Sama saja, enggak ada bedanya. Tidak ada satu ayat yang mengatakan kalau beribadah kepada patung enggak boleh, tapi kalau kepada wali boleh, enggak ada. Allah larang dalam bentuk umum. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Juga dalam bentuk umum, syai'an. Iya. Ini makna keumuman. Mencakup seluruh tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Semuanya terlarang. Semuanya terlarang. Demikian pula makna keumuman di sini mencakup seluruh bentuk ibadah. Seluruh bentuk ibadah. Enggak boleh, enggak ada satu ibadah yang diperkecualikan. Kalau sholat, kepada Allah. Tapi kalau berdoa, boleh kepada selain Allah. Atau tawassul kepada selain Allah, boleh. Maka ini tidak dibenarkan. Mereka bilang itu tawassul, yaitu mereka berdoa kepada Allah melalui perantara makhluk. Padahal itu bukan tawassul. Itu namanya syirik. Iya. Jadi mencakup seluruh bentuk ibadah. Ibadah apapun, tidak ada pengecualian. Kalau doa misalkan hanya kepada Allah, tapi menyembelih boleh kepada selain Allah, itu tidak benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang beribadah kepada siapapun. Maka mencakup segala bentuk ibadah apapun juga. Baik. Maka kata Syekh, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah." Barang siapa yang memalingkan dari ibadah, satu bentuk ibadah, ibadah tersebut kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun. Maka dia adalah seorang musyrik yang menyekutukan Allah lagi kafir. Barang siapa yang mempersembahkan satu saja dari berbagai macam ibadah tersebut, maka dia musyrik lagi kafir. Jadi enggak harus nunggu dia serahkan semua ibadahnya kepada selain Allah. Ya, enggak harus nunggu dia dibaptis resmi kamu masuk Kristen, enggak. Ya. Dia berdoa kepada selain Allah misalkan, atau dia menyembelih kepada selain Allah, walaupun mungkin hanya satu kali seumur hidup dia lakukan itu, dia musyrik kafir. Iya. Enggak harus nunggu dia lakukan berkali-kali. Dia pernah lakukan dulu bertahun-tahun yang lalu dan dia belum taubat, dia musyrik. Kafir. Dan kalau dia mati, itu dinamakan dia mati di atas kesyirikan. Walaupun dia lakukannya sudah bertahun-tahun yang lalu, namun dia belum taubat, maka dia disebut mati di atas kesyirikan dan kekufuran tersebut. Iya. Jadi satu saja dari seluruh bentuk ibadah ini dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia adalah musyrikun kafir. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa berdoa atau beribadah kepada Tuhan yang lain bersama dengan ibadahnya kepada Allah, perhatikan, dia bukan enggak beribadah sama sekali. Dia masih beribadah kepada Allah. Tetapi bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Apalagi kalau dia enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Iya. Dan inilah keadaan kaum musyrikin jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Jangan kita mengira mereka itu apa namanya? Preman-preman pasar ataupun para pembunuh bayaran dan seterusnya. Di antara mereka ada yang ahli-ahli ibadah. Mereka sholat, mereka haji, mereka puasa, mereka zakat. Jadi jangan kita kira mereka semuanya penjahat. Iya. Ada orang-orang yang ahli ibadah. Tetapi bersamaan dengan itu juga dia beribadah kepada selain Allah. Iya. Apalagi yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Orang yang beribadah kepada Allah, namun dia juga beribadah kepada selain Allah, la burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki ilmu tentang sesembahan tersebut. Ini bukan bermakna ada sesembahan yang ada ilmu selain Allah. Ya, ada ilmu yang Allah turunkan tentangnya selain daripada Allah. Yang dikatakan pada para ulama, ini namanya bayanul haqiqah la mafhumalaha. Penjelasan tentang hakikat tidak ada mafhumnya. Maksudnya, ayat ini mengatakan, barang siapa beribadah kepada selain Allah, kepada sesembahan yang lain, bersama dengan ibadahnya kepada Allah, yang tidak ada ilmunya tentang itu. Bukan bermakna ada sesembahan selain Allah yang ada ilmunya, yang Allah turunkan ilmunya, bukan. Cuman menjelaskan tentang hakikat. Maka siapa yang melakukan itu, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, sesungguhnya hisabnya di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, maka tidak akan beruntung orang-orang yang kafir tersebut. Surat Al-Mu'minun ayat ke-117. Wa fil hadis, maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir dan tidak akan beruntung. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuflih al-kafirun, tidak akan beruntung orang-orang yang kafir tersebut. Apa artinya tidak akan beruntung? Tidak akan pernah masuk surga selamanya. Adapun orang yang melakukan dosa-dosa yang bukan syirik, maka masih ada harapan dia untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Masih ada harapan. Apakah dia langsung diampuni kemudian masuk surga, ataukah dia diazab dulu tapi kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga? Sedangkan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, selamanya tidak akan beruntung. Mereka kekal di dalam neraka, tidak ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Jadi dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar, yang paling Allah murkai. Wa fil hadis, dan di dalam al hadis, addu'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik. Namun hadis ini dhaif. didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Dhaif Sunan At-Tirmidzi. Namun maknanya sahih. Karena terdapat hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Sama maknanya. Menunjukkan doa adalah ibadah yang sangat penting. Atau dia bagian dari ibadah yang sangat penting. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju 'Arafah." Haji itu adalah Arafah. Karena Arafah adalah amalan haji yang terpenting. Demikian pula doa. Maka sangat aneh sekali ketika sebagian orang berdoa kepada selain Allah dengan dalih tawassul. Padahal doa adalah sebesar-besarnya ibadah. Ini menunjukkan apa? Merebaknya kebodohan. Ini menunjukkan apa, akhi? Siapa namanya ini? Tolong disentuh. Ini menunjukkan apa? Merebaknya kebodohan. Iya. Ini kebodohan, akhi. Kebodohan tentang tauhid merebak. Kita belajar tauhid, jangan tidur. Ya. Semangat. Kita punya tugas besar. Setelah kita belajar, kita amalkan. Dan kita ajarkan. Doa sebesar-besarnya ibadah, tetapi dengan mudahnya dipersembahkan kepada selain Allah dengan dalih tawassul. Dan yang lebih parah lagi, perbuatan syirik besar ini yang paling Allah murkai, mereka anggap sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini kenyataan umat kita. Kita punya tanggung jawab untuk mempelajari tauhid dengan benar. Kita punya tanggung jawab untuk mengamalkannya dan mengajarkannya kembali. Iya. Makanya semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam belajar. Iya. Siapa lagi yang bisa kita harapkan untuk memahami tauhid ini dengan benar dan mengajarkan kepada umat kita ini selain para penuntut ilmu dan orang-orang yang sudah paham betapa pentingnya tauhid yang merupakan kunci keselamatan. Kunci keselamatan tauhid. Walaupun seseorang menghadap Allah dengan membawa berbagai macam ibadah tetapi tauhidnya rusak, dia melakukan satu saja bentuk kesyirikan, tidak ada manfaatnya ibadah yang dia kerjakan. Iya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Dan lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya doa itu ibadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Perhatikan ayat ini, ikhwan sekalian. Apa kata Allah? Berdoalah kepadaku. Allah bahkan berjanji, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Apa yang kurang dengan ayat ini? Sehingga kemudian ada orang yang masih berdoa kepada selain Allah. Iya. Kata Allah, berdoalah kepadaku. Apa pernah Allah mengatakan berdoalah kepada fulan karena dia wali, karena dia orang soleh, kedudukannya dekat denganku, nanti dia yang akan teruskan doa kalian kepadaku? Enggak pernah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan kepada para sahabat, kalau saya mati, datanglah ke kuburanku, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak. Tetapi yang beliau katakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Maka Allah katakan dalam ayat ini, surat Ghafir ayat ke-60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladhina yastakbirun an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Perhatikan. Dikatakan sebelumnya berdoalah kepadaku. Lalu dikatakan berikutnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Tidak mau berdoa kepada Allah. Menunjukkan doa itu adalah ibadah. Allah namakan di dalam Al-Quran, doa itu adalah ibadah. Dan ini adalah ayat yang beliau baca, yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kemudian beliau membaca ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Abu Dawud dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Itu yang sahih. Adapun yang disebutkan oleh Syekh itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Dan doa itu, ini kita sudah masuk dalam perincian macam-macam ibadah. Yang pertama doa. Doa itu adalah ibadah. Sudah jelas ya dalilnya. Dan ulama menjelaskan doa itu ada dua macam. Ada doa ul ibadah dan doa ul masalah. Ada yang disebut dengan doa ul ibadah dan doa ul masalah. Apa yang dimaksud doa ibadah? Semua ibadah yang kita kerjakan. Salat, puasa, zakat, haji, itu semuanya doa. Karena dengan melakukan amalan-amalan tersebut, kita mengharapkan rahmat Allah dan ampunannya. Ini yang pertama. Yang kedua, doa ul mas'alah. Yaitu doa berupa permohonan. Ini lebih spesifik lagi. Doa berupa permohonan, permintaan. Nah, kapan orang yang berdoa kepada selain Allah disebut musyrik? Adapun yang pertama, doa ibadah, kapan saja dia mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Maka dia musyrik. Sedangkan yang kedua, doa ul mas'alah, ketika seorang meminta, memohon kepada selain Allah, tidak dikatakan musyrik, kecuali apabila tidak terpenuhi pada makhluk yang dia mintai tersebut satu dari tiga syarat. Yang pertama adalah dia mampu untuk mengabulkannya. Iya. Kalau dia meminta kepada makhluk sesuatu yang di luar batas kemampuannya, maka berarti dia telah menyekutukan Allah. Seperti dia minta kepada makhluk tolong diturunkan hujan, atau dia minta kepada makhluk tolong diberikan hidayah. Iya. Dia pokoknya dia minta sesuatu yang di luar batas kemampuan makhluk tersebut. Maka dia telah menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, makhluk tersebut masih hidup. Bukan orang yang sudah mati. Kalau dia minta kepada orang yang sudah mati, berarti dia memiliki satu keyakinan, orang mati ini memiliki kemampuan untuk mengatur alam ini atau mengabulkan doa-doanya makhluk sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah menyekutukan Allah. Walaupun yang dia minta itu adalah sesuatu yang mampu dikabulkan oleh orang yang mati itu ketika dia masih hidup. Dan ketika dia sudah mati, maka dia tidak mampu lagi. Jangankan mengabulkan, mendengarkan saja tidak. Andaikan mendengar sekalipun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Andaikan mereka mendengar sekalipun, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ini yang akan dilakukan para nabi dan para wali yang dipersekutukan dengan selain Allah. Yang dipersekutukan dengan Allah, mereka akan mengingkari orang-orang yang mempersekutukan mereka bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia hadir. Maksudnya kita menyampaikan permohonan kita secara langsung. Iya. Ataupun melalui suatu media yang dia mendengarkan. Iya. Kalau dia tidak mendengarkan, kemudian kita bermohon kepadanya, maka berarti kita memiliki suatu keyakinan bahwa dia maha mendengar sebagaimana Allah, dan dia memiliki kemampuan sebagaimana Allah. Ini tiga syarat. Kalau tidak terpenuhi, berarti kita telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita minta kepada seseorang yang masih dalam batas kemampuannya, maka itu bukan syirik. Itu bukan syirik. Iya. Misalkan kita minta kepada saudara kita, tolong ambilkan air minum. Dia masih mampu. Itu bukan permintaan yang syirik. Iya. Beda kalau kita datang di kuburan, atau datang di tempat tertentu, tempat keramat, kemudian kita minta, tolong, tanaman-tanaman kita disuburkan. Siapa yang mampu melakukannya? Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Tolong saya dikaruniakan anak yang soleh. Iya. Ini permintaan-permintaan yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memintanya kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Ini yang pertama, doa. Dan ini kaidah ini, doa ul mas'alah, seorang itu disebut musyrik ketika dia minta kepada selain Allah yang tidak terpenuhi padanya tiga syarat tersebut. Ini juga berlaku nanti pada isti'anah, kemudian istighatsah dan isti'adzah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, qala rahimahullah, wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala. Adapun dalil al-khawf, bahwasanya al-khawf, takut kepada Allah, merupakan ibadah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Lafaz ayat yang sebelumnya, innama dhalikumus syaitan. Innama dhalikumus syaitan. Yukhawifu awliya'ahu, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti para walinya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, yaitu kepada syaitan dan para walinya. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat ke-175. Ayat ini jelas. Allah melarang takut kepada selainnya. Dan Allah memerintahkan takut hanya kepadanya. Bahkan Allah tegaskan, kalau kalian benar-benar beriman. Menunjukkan apa? Al-khawf, rasa takut itu ibadah. Jelas ya? Rasa takut itu adalah ibadah. Akan tetapi ulama merinci, takut itu ada tiga macam. Yang pertama, khaufus sir. Rasa takut yang tersembunyi di dalam dada. Rasa takut yang tersembunyi. Apa maksudnya? Takut terhadap makhluk dengan anggapan makhluk tersebut memiliki satu kekuatan khusus yang dapat membahayakan kita. Iya. Ini disebut khaufus sir. Takut kepada makhluk dengan satu anggapan, makhluk itu dia punya kemampuan khusus. Kalau kita tidak takut kepadanya, atau kita tidak mempersembahkan apa yang dia inginkan, maka dia akan menimpakan mudarat kepada kita. Maka takut seperti ini, kalau dipersembahkan kepada selain Allah, itulah syirik. Seperti rasa takut sebagian orang terhadap orang-orang yang sudah mati, atau takut mereka kepada penghuni-penghuni kubur yang sudah meninggal dunia. Iya. Atau takut mereka kepada yang mereka anggap sebagai penunggu dan penguasa di satu tempat, yaitu syaitan dan jin yang ada di situ. Iya. Sehingga mereka mengagungkan, memuliakan para penghuni kubur itu atau penunggu tempat tertentu, dan mereka berdoa kepadanya, mereka persembahkan sesajen dan seterusnya. Iya. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullahu taala dalam syarah beliau. Beliau berikan contoh takut asir ini. Takut yang tersembunyi di dalam dada, yaitu takut terhadap makhluk yang dia menganggap makhluk ini memiliki kemampuan khusus yang bisa menimpakan mudarat kepadanya. Pernah terjadi, kata beliau, seorang penuntut ilmu naik taksi lewat di kuburan Badawi yang ada di Mesir. Ini tagut Mesir, kuburan yang dianggap wali yang disembah di Mesir, persis seperti kuburan-kuburan Wali Songo yang ada di negeri kita. Kalau di Mesir namanya Badawi. Ribuan orang datang berziarah ke sana, melakukan wisata ruhani, kata mereka. Maka suatu waktu penuntut ilmu ini naik taksi melewati kuburan tersebut. Di depan pekuburan itu ada anak kecil yang meminta-minta, ya, mengemis di situ. Maka anak muda ini dari atas mobil taksi dia memberikan sejumlah uang, ya, nggak terlalu banyak, cukuplah buat anak kecil itu. Tapi anak kecil itu nggak puas, dan dia mengatakan, dia protes, dia mengatakan, demi Badawi, kamu harus tambah, masa sedikit sekali, ya. Dan orang-orang di situ, para penyembah Badawi itu, kalau sudah disebut demikian, sudah bersumpah dengan nama Badawi, mereka akan ketakutan. Itulah rasa takut yang syirik. Iya, sama dengan di Yaman juga. Sebagian pedagang itu, dia berani berdusta untuk melariskan barang dagangannya dengan bersumpah menyebut nama Allah. Tapi kalau kita minta sumpah, coba sebut dengan nama Wali Fulan, takut dia. Ya, takut dia bersumpah karena dusta. Ini rasa takut yang syirik. Iya. Nah, pada akhirnya penuntut ilmu ini dia minta kembali apa yang sudah dia berikan tadi. Anak kecil ini mengira mau ditambah lagi, padahal dia membatalkan pemberiannya. Ya, karena kamu sudah bersumpah dengan nama selain Allah dan itu adalah syirik, maka saya tidak jadi memberikan, ya, memberikan harta tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Supir taksinya yang ketakutan, ya. Supir taksinya bilang, wah, bahaya kita ini. Dia sudah bersumpah dengan nama Badawi, kamu nggak ngasih, Badawi akan menimpakan bahaya kepada kita. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan sepanjang perjalanan tersebut supir taksi dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut. Jangan-jangan mereka ditimpa suatu kecelakaan karena orang ini, anak muda ini, sudah merendahkan Badawi. Ini rasa takut yang syirik. Iya. Walhamdulillah, sampai di tempat tujuan tidak terjadi apa-apa. Kemudian anak muda ini berkata, mana yang katanya kamu bilang Badawi mau menimpakan bahaya kepada kita? Buktinya enggak terjadi apa-apa kok. Maka sopir itu berkata, sebetulnya Badawi itu maha pemaaf. Ya. Ya. Dia enggak marah, dia memaafkan. Ya. Ya. Nah, ini contoh. Contoh khaufus sir. Ya. Rasa takut yang tersembunyi dalam dada mereka, dan ini adalah syirik. Baik. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, ya, khaufus sir. Yang kedua adalah al-khauf minal asbab al-hissiyah. Rasa takut terhadap sebab-sebab yang dapat disaksikan atau dirasakan atau dilihat, ya, dapat diindra. Seperti rasa takut kita kepada musuh, ya, rasa takut kita kepada musuh misalkan, atau rasa takut kita kepada api, ya. Maka rasa takut seperti ini sifatnya tabiat, sifatnya adalah tabiat. Hukumnya apa? Ya, hukumnya mubah. Sifatnya tabiat, hukumnya mubah. Namun dia bisa menjadi haram. Ya, bisa menjadi haram. Kapan itu? Ketika rasa takut ini mengantarkan kita untuk melakukan yang haram. Ya. Misalkan takut istri misalkan. Ya. Ini masuk enggak ini? Sebab-sebab hissiyah, ya, masuk pada sebagian orang, ya, sampai ada ikatannya, ya, ikatan suami takut istri. Kemudian karena takutnya kepada istri, dia melakukan hal yang haram, yang diinginkan atau diperintahkan oleh istrinya, atau sebaliknya, istri takut suami, suami perintahkan dia buka jilbab. Karena takutnya kepada suami, atau mungkin karena cintanya, maka itu rasa takut dan rasa cinta yang haram. Iya. Demikian pula kalau rasa takut itu mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran, maka itu adalah syirik dan kufur. Karena takut kepada musuh, kemudian dia melakukan perbuatan syirik dan kekufuran. Walaupun dia enggak bermaksud dalam hatinya, cuma karena takut. Kecuali orang yang terpaksa. Beda orang takut dan terpaksa. Iya. Yang takut ini dia belum terpaksa. Tetapi demi selamat dari musuh, dia mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran. Maka dia kafir. Iya. Yang diperkecualikan hanyalah orang yang dipaksa dan hatinya tetap dalam keimanan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Baik. Jadi, ini macam-macam rasa takut. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, wa dalilur raja. Adapun dalil ar-raja, pengharapan. Yang menunjukkan bahwasannya pengharapan itu adalah ibadah. Pengharapan yang bagaimana? Ar-raja al-mutadammin lidzul wal khudu. Pengharapan yang mengandung penghinaan diri dan ketundukan. Itulah pengharapan ibadah. Kita mengharap kepada Allah disertai perasaan hina di hadapannya dan ketundukan kepadanya. Itu ibadah. Itu adalah ibadah. Iya. Dan dua macam ibadah ini, takut dan harap, demikian pula cinta, ini termasuk tulang punggung ibadah. Ibadah yang sangat agung meskipun orang enggak lihat. Jangan kita anggap remeh. Ini ibadah yang sangat besar, pahalanya sangat besar. Meskipun manusia tidak menyaksikannya. Iya. Maka dalilnya qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Dikatakan para ulama, perjumpaan di sini adalah perjumpaan dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Karena setiap manusia akan berjumpa dengan Allah. Bahkan akan berbicara dengan Allah tanpa ada penerjemah. Langsung berhadapan dan berbicara dengan Allah. Namun ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati dan ada yang dimurkai. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya dalam keadaan dirahmati, apa yang harus dia lakukan? فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا. Hendaklah dia melakukan amal saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan janganlah dia menyekutukan Rabbnya dengan seorang pun tatkala beribadah kepada Rabbnya. Perhatikan ayat ini jamaah sekalian. Ini ayat yang sangat agung, menjelaskan kepada kita syarat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan mendapatkan rahmat. Bukan hanya mengharap, tetapi disertai dengan usaha. Apa usahanya? Allah telah jelaskan di sini, hendaklah dia melakukan dua hal. Yang pertama, beramal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia amalan saleh. Kalau seseorang beramal tanpa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu amal jelek meskipun niatnya baik. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tidak menyekutukan di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun juga. Ini syarat yang kedua. Dia tidak menyekutukan Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dia tidak memperuntukkan ibadahnya kepada selain Allah, dan juga dia tidak niatkan ibadahnya untuk dipertontonkan kepada selain Allah dan mendapatkan pujian. Dipertontonkan kepada makhluk untuk mendapatkan pujian. Maka ayat ini mengandung dua syarat ibadah, ikhlas dan ittiba. Siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, inilah yang harus dia lakukan. Memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, dan dia niatkan ikhlas hanya karena Allah, dan dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Kahfi ayat ke-110. Wa dalilut tawakkul. Adapun dalil tawakal. Apa itu tawakal? Dijelaskan para ulama, tawakal itu artinya al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Seorang bergantung kepada Allah dan tetap mengambil sebab-sebab. Iya, sebab-sebab untuk meraih satu kebaikan. Namun hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal ini adalah sebesar-besarnya ibadah kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala, at-tawakkul huwa nihayatu tahqiqit tauhid. Tawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, dia adalah puncak penegakan tauhid, puncak pengamalan tauhid. Iya, di situ dibuktikan orang itu bertauhid atau tidak, yaitu dengan tawakalnya, bergantungnya hatinya kepada selain Allah. Kalau dia mengaku mentauhidkan Allah, tapi kenyataannya dia masih bergantung kepada selain Allah, maka rusak tauhidnya atau lemah tauhidnya, bahkan rusak. Qauluhu ta'ala, dalilnya kata Syekh adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surat Al-Ma'idah ayat ke-23. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakkal apabila kalian benar-benar beriman. Perhatikan jamaah sekalian, ayat yang mulia ini menunjukkan tawakkal itu ibadah. Pertama, Allah perintahkan fatawakkalu, maka bertawakallah hanya kepada Allah. Menunjukkan tawakal itu ibadah. Kemudian Allah tegaskan lagi, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Berarti orang yang tidak tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka bukan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu jamaah sekalian, kuat atau lemahnya tawakal seseorang itu bergantung pada kuat dan lemah keimanannya. Maka kuatkanlah keimanan agar kuat tawakal kita. Apa manfaat tawakal bagi kita? Disebutkan dalam ayat berikutnya, wa qala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala cukup baginya sebagai penolongan. Surat At-Talaq ayat ketiga. Ini subhanallah. Janji Allah kepada orang yang bertawakal. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan pertolongan kepadanya. Dan sedikit pun dia tidak butuh kepada makhluk. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau dilemparkan ke dalam api dalam keadaan yang sangat genting, maka apa yang beliau lakukan? Beliau bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan dialah sebaik-baiknya tempat untuk bertawakal. Dan ini juga adalah ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika dalam keadaan yang sangat genting, yaitu ketika gabungan pasukan kaum musyrikin telah mengapung Madinah. Ini pasukan gabungan Al-Ahzab sudah mengapung kota Madinah. Bersamaan dengan itu mereka pun menakut-nakuti, melakukan perang urat syaraf terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka katakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah bersatu untuk menghancurkan kalian, takutlah kepada mereka. Keadaannya sudah sangat genting sekali. Maka pada saat itu apa yang mereka ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Iya. Jadi tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Wa dalilur raghbah war rahbati wal khusyu'. Adapun dalil ar-raghbah, apa itu ar-raghbah? Dikatakan para ulama ar-raghbah itu artinya mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Ya, sesuatu yang disenangi. Dalam hal ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya raghbah. Adapun ar-rahbah, maknanya adalah al-khawful musmir lil-harb minal makhuf. Rasa takut yang menghasilkan lari dari apa yang ditakuti. Rasa takut yang membuat lari dari apa yang ditakuti. Fahiyya khawfun makrunun bi'amal. Yaitu rasa takut yang disertai dengan amalan. Maksudnya, ketika kita takut kepada Allah, maka kita beramal agar kita mendapatkan rasa aman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yaitu dari azabnya. Adapun al-khushu. Al-khushu itu maknanya al-dhul wa tatamun li'azamatillahi azza wa jalla. Menghinakan diri dan merendah di hadapan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu yastaslim liqada'ihi al-qauni wasy-syar'i. Yaitu dengan menerima sepenuhnya ketetapan Allah, baik ketetapan kauni, ketetapan Allah di alam ini, ketetapan Allah untuk kehidupan kita di dunia ini, maupun ketetapan syar'i, yaitu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam. Itu namanya al-khusyuk, menerima sepenuhnya. Maka tiga macam ini, ar-raqba, ar-rahba, al-khusyuk adalah ibadah. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90. Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi dan rasul dan orang-orang saleh yang Allah puji dalam ayat ini, mereka bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka bersemangat. Mereka tidak lambat di dalam mengerjakan amal-amal saleh. Kemudian Allah menjelaskan tentang sifat mereka, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka beribadah kepada kami. Mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap-harap cemas. Ya. Dalam keadaan harap-harap cemas. Ar-raghbah harap, war-rahbah cemas. wa kanu lana khashi'in, dan mereka tunduk kepada kami. Maka ini menunjukkan ar-raghbah, ar-rahbah dan al-khusyu' adalah ibadah dengan pengertian yang kita jelaskan tadi. Jadi tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin waktu sudah habis ya. Hah? Masih ada? Berapa menit lagi? Satu jam lagi? Hah? Kenapa? Ustaz Yura udah ada? Baik, mungkin saya cukupkan aja dulu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Masih ada lanjutannya tentang macam-macam ibadah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.